Lagana cerita ya, cerita tentang Putu karo Nini nek. Putu nek jenengane Syukro, Nini nek jenengane Nini Jemu. Ge cita-citane Kang, Nini Jemu ge mriyang, jan mriyang blasi pisan yakin. Sing jenengane rambut ngaten bisa diatung Kang, ora ana 10 rambut e kowe yakin. Mriyang mriyang mringgani jan kayen-kayene wis perke kayen-kayene lho karo paesane kadine kayane iki. Apnusul dan tapi ya tetep wong jujurane menungsa iki ya tetep wae berusaha maksimal mungkin men jarane kepriwe kon mari. Lah ternyata keputusan akhir gen ini nih akhir akan mengadakan pengobatan, akan segera berobat. Berobat wong nang nunggu netoh njaluk dijujukna putune sing jenane Syukro. Kaya ngapati iki bae yo. Ini ada udut banget cal. Ngomongnya meriang ukarpe udut baik. Ngelbak baik. Padahal mikir sendiri dia cal. Aja pikirannya lintingan baik. Ya karuan si karuan dari ketuk nganggu duit terdengar ngonon yang ngonon urusan. Tapi si nyambang lo nih mengwatun nini-nini ucuk meriang banding. Eh gue udah ngomong karun nini-nini mantan biasa sendiri kang. Perputunnya nyong weh. Perputunnya nyong weh. Jero rasa kejalanan nyong weh. Orang nanti nanti nanti. Tadi urusan macem-macem karun nini-nini weh. Orang ngerti kok ya kondangan ini jemu weh. Kondangan ini jemu wis gotul Australia. Wis mlebu Guinness Book of World Record. Weh mbok ndene pisan sebagai wanita perokok tertua di dunia. Ke prestasi ye lu. Prestasi lu kok suko padahal sending ya malah dilarang utut. Kepriwe? Ya ning ngerti, tapi kan sing madan aso iki wedo jauh utut bae. Utut ya ning ngono, mlebok ya apa bang ngono. Aku linting, lintingi bako tapi nglintingi teplos ora apa-apa silakan no problem no what tapi mengkonek meriang Erika wis mari mereka melaku beberot tejeng nginum tesi nganggo selang madang bete si ditundang ngane udut baik cepatan udutin jasal nih bola balik wis tak omongi kwe nanyong wa lambeku anak sariawan belum ngomongi kwe gue ya wis ngomong roh sukro nyong kwe daripada dinai segal secepon daripada dinai jangan serantang daripada dinai lawu se bakul nyong mending mene udut deh mending nyong mati kencotan daripada nyong mati udut kecut lah mene nyong anu nukro sukro. Hehehe ya pancen Rika ini buatan bujungnya bujung kacel ngapa-ngapa ini ngawas karpet demek utak korek dinggo. Pokoknya ini kan ngerbuk dulu ini semacam ngalor ya karena ngalor ya ngalor baik. Pokoknya jadi ngesuk nih kan jadi jujur memang rumah sakit atau kemarin boleh mantri nih jangan asik motornya nanyong harta tol besok harusnya jadi keluar mereka mering yang tua orang mati tua nih. Anak maning model lewang apa paling gak ajar suara pada kurang rekam. Lagi ngapa pernah ya nih kayak bunga temen kayak gue nyanyi-nyanyi apa barang beliangnya wis mahari apa. Lululululul Rika lagi gak main apa nih? Rika lagi gak main apa? Ketak-ketik banyak lip hotel kayak gue apa nih? Lu kayak pandusan. Biasa merek-merek nanya jal nih mau dikor agak bandusan bagus perak kalau bandusan kemudian jarak dikejar. Oh ala niniku niniku lagi nyung batuk-batuk nih gara-gara pola tinggal ini kamu anu dilama nih gue nasi gak pernah cukup gak pernah cukup gak pernah cukup gak pernah nyung mangkel boring nenekmu ke boring lho kro-kro untuk mabur mesinnya bok boring. Boing. Lah Rika boring apa nih? Rika bete apa Rika? Pakai ngertinya lagi meriang. Apa jadi ditulungi dijuga oleh mantri ini malah montornya ditol. Wah, gue masalah gara-gara montornya nanyu tak tol. Terus Rika kayak bandusan gue mantri ini dewek kayak gue. Wah, payung menteyeng teman. Padahal harus sini jajal. Laku-laku nih Rika jajemotos jajal. Sampai nanyu ngeparang nembe gue. Kene absen sampe pandusan, kan montore nang ora tekoloran nih, asih itu nak pedangan kan nang guru pedaringan. Eh, wes sing bener lu ngomong kowe, montore ditol apa ora? Montore ditol apa ora kowe ya? Ora nih, ora ke montore ke nang guru pedaringan nang pedangan, tiliki dipit ya. Sebenernya kaya orang didol temenan mau kriwe kwe motore kwe. Ora. Ya ya wis lah ujarku motore didol. Ya wis nyong reng tanggawe bandusan lah nyong jeng jujuk nama dong ne mantri ini ngana. Oh pancen ini sebenernya ini sajam. Bisa yuk makan. Ini jemuk sebenernya nyong. Ini sajam kriwe. Saya juga gagian, tingkring dur motor gagian bonceng, si terjujuk nama yang mantri ini apa orang Rika? Ya tidak ya, singalon sabar ke tapi nenyong ke, rebutul ke. Ya apa sebutan? Tidak ada yang mau kamar dorong suruh lo, debut tuh siji kok kayak dua, pedus rong kandang, berasa rusung apa-apaan nih, si sabar. Kita yuk, mau semoga ke? Semoga? Wis. Wis apa? Oh wis. Wis sebutan? Oh wis, keras ukra. Ya anak punya wis mau turun anak kok. Astagfirullahaladzim, malang net. Cek kuat lo, tampungan aja wedo. Wah, senyum saya bumi. Wih, sabar ikut sumpah kapa. Wih. Sekelan ikut cek. Oh, tegas ke motoran aja nge. Sekelan nih. Iya, yang wih sekelan. Sekelan ikut cek lu. Iya, yang wih sekelan, kalau suka. Aku tegas nih ngomong nih. Masih tenyok tuh liat pik. Nih kalau sekelan, cek cek cek tiba. Masya Allah, kalau suka. Tenyong wih sekelan. Apa? Tenyong wih sekelan. Kentang banget. Budak. Hahaha, ini siap-siap ini ya. Akan segera menuju ke tempatnya mantri nih. Sekelan nih. Ngeng. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh aja mengket mau cekelan sing kenceng, cekelan sing kenceng. Wong nene-nene anggere ora kadel demengi wong nem kaya kowe kon cekelan sing kenceng malah ora gelem ya tiba ngono. Tapi nyong cekelan miki kro-kro jan atuh, ke bokonge nyong letes ya atuh. Dikau cekelan miki. Kuwi nyong cekelan miki jan atuh. Kenceng apa ora? Ya kenceng banget tangane nyong bengal tekledes ya dengan cekelan. Dengan cekelan apa Rika? Wah nyong ngenan orang ngerti kro jan. Ujarku apa sih cekelan malah nyong kali grogol. Oh, kali bong. Tor bapak, kita lebih gol, ini pun.